Allahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu amma ba'd. Naam, fardal dibaca, sabit. Watarka sholat itu ma'tuf ke fa inna sholata fihi hiya du'a wa tarka sholati alaihi tarkuha ala janazatihi ta'ziban wa ta'ziban imma an yuqala ila ta'awud al fardu udida ila tahdidi fil akhir wa kana yuqala alaihi tabi'ahu ila al maqdi mashyan amamahu. Naam, hasbu. Ya qala rahimallahu ta'ala ya ini waktu difa fi salati anil maqtul had bi haddan ka zina. Terjadi diperselisihkan ya dari Nabi SAW, apakah Nabi mensalati orang yang mati karena kena had ya seperti berzina dirajam. Wassahanu annahu salla alal juhainiyah allati raham allati rajamaha. Kemudian waktu lifa fi ma'iz, dan dipersisikan terkait kasus ma'iz. Ma'iz bin Amir ini adalah seorang sahabat yang dia mengakui diri dia bahwasanya dia berzina. Kemudian disebutkan dalam riwayat dia meminta kepada Nabi agar ditegakkan hajar. Namun Nabi menolak hingga terus berulang sampai akhirnya Nabi memerintahkan para sahabat untuk merajamnya. Dan dia pun dirajam sampai mati. Tapi dipersisikan hal sholla alaihi abla gitu. Apakah Nabi menyalati atau tidak? Ya, walaupun demikian terdapat riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Muslim. Ya. Dari sahabat Buraidah, Nabi SAW bersabda, istaghfiru lima iz ibn Malik. Kata Nabi, istaghfiru lima iz ibn Malik. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk Ma'iz bin Malik. Nah, ya, walaupun dipersisikan apakah Nabi menyolatinya atau tidak, namun jelas di situ hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda kepada para sahabat, istaghfiru lima iz. Nah, hanya apakah disolati atau tidak itu hanya. Fa imma an yuqala la ta'arudu baina al-fadhihi. Ya. Nah, ini dapat dikatakan bahwa tidak ada pertentangan, kontradiksi di antara lafaz-lafaznya. Ya, enggak ada pertentangan. Fa inna salata fihi hiya du'a'u. Karena ya sholat, makna sholat jenazah itu maknanya adalah doa. Ya, maknanya adalah doa. Nah, ini makna sholat. Ya, juga masih dari hadis sholat Muslim. Ya, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, Rasul SAW bersabda tentang ma'iz. Ya, kata Nabi, ya, atau kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya, famastaghfar wala sabbahu. Nabi SAW tidak mencelanya. Nabi SAW tidak mencelanya. Kemudian masih juga dalam riwayat tersebut ada riwayat wa mastaghfara lahu, dan beliau tidak beristighfar, tidak memohonkan ampun untuk Ma'iz bin Amir. Tapi riwayat yang lain dari sahabat Buraidah, masih riwayat Muslim, Nabi bersabda istaghfiru li Ma'iz bin Malik. Mohonkan ampunan untuk Ma'iz bin Malik. Ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi tidak mencelanya tapi tidak memohonkan ampunan. Ya, tapi riwayat yang lain masih riwayat Muslim dari sahabat ya Buraidah, Nabi memerintahkan para sahabat untuk memohonkan ampunan untuknya. Nah, kalau dikatakan tidak ada sholat, ya itu doa Nabi memerintahkan para sahabat untuk ya, memohonkan ampunan untuknya. Nah, ini maknanya sholat adalah doa. Jadi enggak ada kontradiksi. Taib. Wa tarkas sholati 'alaiha tarkuha 'ala janazatihi ta'diban wa tahdhiran. Adapun kalau kita condong kepada pendapat yang kata Ibnu Qayyim, tidak sholat, tidak mensolatinya. Ya. Tidak mensolati Ma'iz bin Malik, taruhlah pendapat tersebut kan ada khilaf, apakah Nabi mensolati atau tidak. Taruhlah tidak mensolati dalam artian 4 takbir tadi. Itu apa? Ala janazah ta'diban wa tahdhiran. Itu sebagai ta'dib, sebagai pelajaran bagi yang lain. Dan sebagai tahdir, peringatan atas perbuatan tersebut. Ya. Namun ketika Nabi bersabda istaghfiru ya, lima izin limalik, itu maknanya juga sholat. Dari sisi yang lain. Kenapa? Karena maknanya sholat adalah doa. Wa imma ayyukola idha ta'aradat al-fatuhu udila anhu ilal hadithi al-akhor. Nah, juga kalau dikatakan bahwa hadis tersebut bertentangan, terdapat kontradiksi antara lafaz-lafaznya, maka dipalingkan ke hadis yang lain. Nah, paham sini ya mengenai kasus Ma'iz bin Malik. Dia siapa? Sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat. Wa idza kana wa kana idza shalla alaihi tabi'ahu ilal maqabiri masyian amarahu. Dan apabila Rasulullah SAW mensolatkan jenazah, maka beliau mengikutinya, ya, mengikutinya sampai kuburan dengan berjalan di depannya, di depan jenazah. Wasunna liraqibi ayyakuna waraaha. Dan disunahkan bagi yang berkendaraan, naik kendaraan, agar mengiringi jenazah dari belakang. Wa in kana masyian ayyakuna qariban minha minha, ya. Nah, kalau yang berjalan kaki maka disunahkan mendekat dengan jenazah. Ya. Mendekatnya itu imma khalfaha aw amamaha aw yaminiha aw an shimaliha. Apakah di depan, belakang, kiri, kanan. Wa kana ya'muru bil isra'i biha. Dan Nabi SAW memerintahkan agar mempercepat langkah saat mengantarkan jenazah. Ya. Hatta in kanu la yarmuluna biha ramalan. Ramlan. Ya. Sampai-sampai Nabi sampai-sampai mereka itu berjalannya tersebut berjalan apa namanya? Kalau memungkinkan berjalan kaki dengan setengah berlari, berjalannya cepat begitu. Ya, berjalannya cepat. Ya, Nabi bersabda asri'u bil janazah. Fa in taqu salihatun khairu fa khairun tuqaddimunaha wa iyyaku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Nah, ini kata Nabi. Percepatlah dalam pengurusan jenazah. Ya. Ya, kalau ini adalah baik, kalau itu adalah kebaikan, maka kalian menyegerakan dia. Menyegerakan dia untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Ya, ini sunnah ya. Kalau yang berkendara di belakang, yang berjalan kaki di depan. Ya, ya, kata sahabat Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW bersabda ar-raqibu yasiru khalfal janazah wal masi yamshi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha ini. Adapun yang berjalan dengan cepat juga ini disebutkan dalam hadis ya. Hatta in kanu la yarmuluna biha ramalan. Ya, disebutkan laqad raaitu, kata sahabat ya, Abu Bakr, laqad raaituna ma'a Rasulillah. Laqad raaituna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in wa inna lanakalu narmulu biha ramalan. Sampai-sampai kami benar-benar hampir-hampir itu berjalannya setengah berlari, berjalan dengan cepat. Terus wa kana yamshi, ini sudah dibaca. Ah. Coba berikutnya. Dibaca di sini. Ainur. Wa kana yamshi ila tabi'ana wa yaqulu lam akun la akam. Lam akun la li arkaba. Li arkaba wa malaikatu yamshuna. Fa idzan idan sarafa wa rubbama raqiba wa kana la yajlisu hatta wa awdi awdi'u la hatta tuda'a tuda'a wa qala idza tabi'a tabi'a tabi'tu al janazata wa la tajlisu hatta tuda'a wa lam yakun min hadihi as-salatu ala kulli mayyitin wa'ibin wa sahha anhu annahu shalla 'ala an-najashi salatahu 'ala al-mayti wa tarakahu sunnatan wa tarakuhu sunnatan sunnatun wa tarakuhu sunnatun kama an fa'alahu sunnatun kama anna fi'alahu sunnatun fa in kana al-ghaib wa in kana al-ghaibu mata di baladin lam yusalli alaihi fihi shalla alaihi fa inna najasi mata bainal kafir. Bagusnya bukan shalli, lam yusalla alaihi, tidak disolat. Lam yusalla alaihi fihi shalla alaihi fa inna najasi mata bainal kafir shalli alaihi. Fa shalliya shalliya Wainna najasi, wainna najasi mata wainna kafir. Kufar apa kafir? Kufar. Hasbuk. Wa kana yamshi idza tabi'aha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau apa namanya? Jika beliau mengikuti, mengiringi jenazah, beliau berjalan kaki. Wa yaqul, dan beliau bersabda, lam akun li arkaba wal malaikatu yamshun. Ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud, hadis Sauban. Aku tidak akan naik kendaraan sementara malaikat berjalan kaki. Ya. Jadi di sini Nabi sallallahu berjalan kaki, beliau tidak naik kendaraan. Nah, jadi kalau ada yang menawarkan sahabat, wah ya Rasulullah naik kendaraan saya sini, maka Nabi bersabda, lam akun li arkab wal malaikatu yamshu. Artinya berarti gimana? Malaikat menghadiri jenazah tersebut dan malaikat berjalan bersama Nabi. Nah, namun enggak terlarang, apalagi kalau itu jauh, kuburnya di mana, di karet. Ini naik kendaraan, jalan kaki, gempor, karet sono, deket Kuningan, jalan, mesti jalan kaki dari Tambun. Makanya kalau meninggal Tambun, dikubur deket Tambun juga sini, tuh depan mata ada, Mangun Jaya, ya barakallahu fiik. Fa idzan sarafa rubbama raqiba. Nah, apabila sudah selesai, terkadang beliau naik kendaraan. Nah, kalau sudah selesai, ya. Wa kana la yajlisu hatta tudha. Hatta tudha. Beliau tidak duduk hingga jenazah tersebut diletakkan dalam liang lahat. Faqal, dan beliau bersabda, Idza tabi'tumul janazah fala tajlisu hatta tudha'a. Jika kalian mengiringi jenazah, maka janganlah kalian duduk hingga jenazah tersebut ya diletakkan. Diletakkan maksudnya di mana? Di samping liang lahat, di dalam liang lahat. Itu maksudnya. Ya, ini jadi bagi barang siapa yang mengiringi jenazah, jangan dia duduk. Ya, jangan dia duduk di kuburan. Ya, carilah pak. Kalau duduk di kuburan dosa lagi. Duduk di atas kubur. Tapi ini dia, jangan duduk sampai selesai jenazah tersebut diletakkan. Nah, masalah diletakkan di sini terjadi khilaf. Apakah diletakkan tersebut di tanah atau diletakkan di lahat? Nah, mayoritas ulama memahami ini tudha' 'alal ard, bukan tudha' 'alal lahat. Ya, diletakkan di atas tanah. Biasa kalau mau dikuburkan ditaruh dulu tuh di sampingnya kan. Nah, baru boleh duduk di situ. Ya. Namun ada yang memahami itu diletakkan di lahat. Allahu a'lam bishawab. Wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala kulli mayyitin ghaibin. Dan bukan bagian dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat atas setiap jenazah mayit yang ghaibin, yang meninggal di tempat lain. Artinya salat ghaib. Jadi enggak, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak terus melakukan salat ghaib terus menerus. Ya. Nah, wa sahha anhu annahu shalla 'ala najasi wa salatuhu 'ala al-mayyit. Ya, Nabi memang benar sahih, telah sahih ya, riwayat yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan Najasyi. Ya. Salatahu 'ala al-mayyit. Sebagaimana beliau mensolatkan atas mayit yang lain, artinya sebagaimana beliau mensolati jenazah ya, secara umum. Ya. Nah, ketika Najasyi mati, kan para sahabat hijrah. Hijrah pertama ke Habasyah, kerajaan Nasrani. Ya, untuk mendapat perlindungan dari musyrikin Quraisy, dikejar sama musyrikin Quraisy. Ya, dikejar, awalnya mendapat perlindungan. Kemudian musyrikin Quraisy waktu itu masih kafir. Amr bin As, Amr ibn al-As. Kemudian tahu ini Najasyi Nasrani, mulai diprovokasi. Oh, mereka ini tidak menganggap Tuhan kalian sebagai Tuhan. Coba tanyain gimana pendapat mereka tentang Isa, Yesus. Akhirnya ditanyakan, dijawab oleh sahabat, oleh Ja'far. Ya. Dan yang lainnya sesuai dengan apa yang ada di Quran, maka menangislah An-Najasyi. Ya. Kemudian mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menyatakan perbedaan dia dengan sahabat itu sedikit tipis sekali, sampai-sampai pendeta-pendetanya kaget. Nah, ya ketika sahabat sudah kembali ke Mekah atau ke Madinah, Allah alam. Ya, itu masih di Mekah ya. Masih di Mekah. Tapi Najasyi wafat itu Allah alam apakah sudah hijrah atau belum. Ya, ketika itu Najasyi wafat, diberitahukan. Dan diberitahukan bahasanya dia sudah berislam. Dia sudah bersyahadat, dia sudah berislam, kemudian mati. Tapi matinya itu di tengah-tengah orang Nasrani. Mungkin dikuburkan secara Nasrani. Ya, dan Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mensolati Najasyi. Karena enggak ada yang menyolatkan di sana. Ya. Ya. Nah, ini makanya sholat gaib ini apakah dipersisikan apakah sunnah atau tidak. Ya. Tapi apakah khusus bagi orang yang belum disolati atau tidak? Nah, qaul yang wasat, ya, yang lebih mendekati kebenaran kata para ulama, ya, bahwa seorang yang disolati dengan sholat gaib ialah seorang yang belum disolati di tempatnya ketika dia wafat tadi, ya. Baru kaum muslimin yang lain mensolatinya. Nah, ini enggak semuanya yang mati di mana gitu. Nenek kita mati di kampung, udah disolatin terus kita solatin di sini. Ya, tidak demikian. Nah, watarkuhu sunnatun. Watarkuhu sunnatun, kama anna fi'lahu sunnatun. Maka tidak mengerjakannya, meninggalkannya, ya, adalah sunnah, sebagaimana mengerjakannya juga sunnah. Artinya sunnah di sini tidak mengerjakan sholat gaib ketika Nabi diberitahu ada seorang muslim yang wafat, ya, dan Nabi tidak mensolatinya, itu sunnah. Sebagaimana juga Nabi mensolatinya juga sunnah. Fa in kana al-ghaib mata fi baladin lam yusalla alaihi fihi sulliya alaihi. Perhatikan ini kata Ibnu Qayyim. Ya. Fa in kana al-ghaib. Ya. Fa in kana al-ghaib. Jika orang yang ya yang jauh dari kaum muslimin, yang jauh berada di sana itu wafat di sebuah negeri dan dia belum disolati di negeri sana, sulia alaih, maka berarti baru dia disolati dengan sholat gaib. Ya, apabila yang meninggal di tempat lain belum disolatkan, maka dia disolati. Ya, fa'inan najasi mata bainal kufar. Najasi ini mati di tengah orang-orang kafir. Nah, ini apa yang dikatakan Ibnu Qayyim ini juga pendapat guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, wa sahha anhu annahu amara bil qiyam lil janazah lamma marrat bihi. Dan telah sahih, ya, dari beliau bahwasanya beliau sesudah memerintahkan agar berdiri pada saat jenazah marat bihi, jenazah lewat. Ini benar belum? Ah. Ya, coba dibaca berikutnya. Ah. Coba. Ah. Ayanto. Karena ida wada'a al-mayita wa yudhkaru anhu annahu kana ida wada'a al-mayita fil khabar. Nah, itu terus kana ida wada'a al-mayita fil khabri qala bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi wa fi riwayatin bismillahi wa fi sabilillahi wa ala millati rasulillahi wa yadhkuru anhu annahu kana wa yudhkaru wa amara amara bil qiyam lil janazati lamma marrat bihi. Ya, dan telah sahih dari beliau bahwasanya beliau sallallahu alaihi memerintahkan untuk berdiri ketika ada jenazah lewat. Kemudian wa hada aula, dan inilah yang utama, yang lebih, yang mendapat yang benar demikian, ya, kata Ibnu Qayyim. Jadi kalau dikatakan keduanya boleh, beliau berdiri itu untuk menunjukkan mustahab, beliau duduk untuk menunjukkan bahwasanya berdiri itu hanya hukumnya jawaz, boleh. Duduk pun boleh. Ya. Ini kaidah yang diambil oleh para ulama, yaitu menjamak baina nusus. Ya, mengkompromikan antara nas-nas yang seolah-olah terjadi kontradiksi. Nah, kalau dimungkinkan dijamak, dijamak. Kalau tidak memungkinkan dikompromikan, maka ada yang dinasakh. Ya. Nah, kalau ta'adzara al-jama', ya, tidak memungkinkan untuk dijamak. Wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alla yudfana al-mayyitu 'inda tulu'i syams. Bahwasanya mayit tidak dikuburkan pada saat terbitnya matahari, wa inda ghurubiha, maupun terbenamnya matahari, wala hina qiyamiha, dan tidak di saat matahari itu berada tepat di tengah-tengah. Wa kana min hadis sallam allahdu wa ta'miqul qabr. Ya, dan di antara petunjuk Nabi sallam, ia menggali liang lahat, mendalamkan galian kuburan, meluaskan, melapangkannya. Ya, mulai dari kepala mayit sampai kedua kakinya. Nah, ini diantara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengenai waktu-waktu tersebut yang dimakruhkan, ini terdapat riwayat yang sahih mengenai hal ini. Ya, dikeluarkan oleh Muslim dari sahabat Abu Musa bin Ali. Dari bapaknya dia menyatakan, sami'tu Uqbah bin Amir al-Juhani yaqul, salasu sa'at kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsi bazighatan hatta tartafi' wa hina yakumu qa'imu dhahira hatta tamila syams wa hina tadayyaku asyamsu lil ghurubi hatta taghrub. Nah, ini disebutkan ada tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat dan menguburkan jenazah kita. Ada tiga waktu ini. Matahari terbit, matahari berada di tengah-tengah, ya, menjelang zuhur, dan juga ketika apa? Matahari hendak terbenam. Nah, ini waktu yang tidak diperkenankan. Malam hari boleh enggak? Boleh. Ya, malam hari boleh. Nah. Kalau masalah mendalamkan itu memang terdapat riwayat yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ihfiru wa amiku wa ahsinu wa adfinu al-isnain wa salasa fi qabrin wahid." Ya. Ketika perang Uhud, Nabi SAW memerintahkan para sahabat agar ya, menggali, dalamkan, perbagus lubangnya. Kemudian makamkan di dalam satu kubur dua atau tiga orang. Di perang Uhud, dua atau tiga orang sekaligus. Ya, tanpa dimandikan dan tanpa disolati. Ya. Wuzkaru anhu annahu kana idza wada' al-mayyita fil qabr qala bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Ya, ini disebutkan dalam riwayat Nabi SAW apabila beliau meletakkan mayit di kubur, beliau mengucapkan bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Nah, ini yang disunnahkan. Nah, wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah. Ya, dalam riwayat yang lain juga disebutkan demikian. Ya, ini disebutkan di Sunan Ibnu Majah kalau tidak salah. Wa dzikru anhu annahu kana yahsu at-turab ala qabr al-mayyit idza dufina min kibali ra'sihi salasan. Ya. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW beliau ya yahsu at-turab, menaburkan tanah ala qabril mayyit idza dufina, menaburkan tanah ke kubur apabila mayit tersebut sudah dimakamkan, min kibali ra'si, ke arah kepala, ke kepala mayit salasan, sebanyak 3 kali. Hah? Enggak ada dia. Ya. Nah ini dilemparin, dikepel-kepel dulu. Nah, kemudian dilempar, diambil, jangan ditimpuk. Menyakiti mayit sama seperti menyakiti dia masih hidup. Nah, ini diantara sifat menguburkan. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa kana idza faragha min dafnil mayyit qama ala qabrih. Dan beliau apabila telah selesai sallallahu alaihi wasallam dari menguburkan mayit, beliau berdiri di kuburan. Huwa wa ashabuhu, ya, Nabi dan para sahabat masih di atas kuburan. Wa sa'ala lahu at-tasbih wa amarahum bidzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan kepada Allah untuk agar si mayit diberikan tasbih, kekokohan. Dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk berdoa juga demikian. Ya, apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum wasallu lahu bitasbih fa innahu al-ana yus'al. Ya. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini. Mintalah kepada Allah agar dia diberikan tasbih, kekokohan, arti ketegaran untuk menjawab pertanyaan kubur. Karena dia sekarang sedang ditanya. Ya. Ya, doanya apa? Ada yang menyebutkan doa Nabi, Allahumma ighfirlahu wa Allahumma tsabbithu. Ya, dan Nabi sesama mengulangi doa ini. Ya, mengulangi doa ini. Jadi setelah menguburkan, beliau tidak langsung pulang. Ya, beliau menghadap kiblat, berdoa kepada Allah untuk si mayit, berdoa kepada Allah agar si mayit diampuni, berdoa kepada Allah agar si mayit diberikan kekokohan, ketabahan, kekuatan untuk menjawab pertanyaan kubur. Nah ini, ya, boleh gak tausiah-tausiah gitu? Ya boleh aja, cuma jangan sampai tausiahnya tersebut lalai dari permohonan ampunan kepada Allah untuk si mayit. Jangan cuma ini pelajaran buat kita yang meninggal ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, kita akan begini terus. Lah, esensinya malah hilang. Yaitu apa? Permohonan ampunan untuk si mayit. Nah, yang ada kan malah sekarang gitu. Udah, mayit dikubur, kelas sudah. Ceramah dah. Nah, ya. Semoga yang ditinggal diberikan kesabaran. Ini pelajaran buat kita mengingat kematian. Nah, hilang. Boleh aja kayak gitu. Tapi ya, yang utama ialah mengingatkan jamaah untuk memohonkan ampunan. Nah. Ya, ini kepada kuburan muslim. Kalau kuburan apa mengiringi jenazah munafik, zindik enggak boleh. Enggak boleh. Zindik munafik enggak boleh. Jangan. Ya. Zindik itu apa zindik? Nah. Munafik itu orang liberal, munafik ya. Orang liberal itu zindik. Kalau munafik itu menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Orang liberal, orang sekuler, orang pluralis, liberalis malah menampakkan kekafiran. Nantang, ayo mau apa lu gitu. Nah, maka mereka zindik, gak boleh ya, mengikuti jenazah mereka. Ya. Jangankan orang zindik, orang munafik aja Allah larang. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Nah, orang munafik aja enggak boleh. Enggak boleh kita diri di kuburannya, mendoakannya. Apalagi zindik macam liberal. Ya, orang-orang yang nantang. Ya. Lihat tuh orang-orang liberal sekarang. Nantang dia. Kalau munafik pura-pura. Dia istihza kepada Rasulullah, istihza kepada sahabat. Dicap Rasulullah sahabat orang yang paling rakus, orang yang paling pengecut, ya, orang yang paling tamak. Ketika Rasulullah tahu, minta maaf. Kami kan kunna nakhudz wa nal'ab, cuma main-main. Lihat munafik zaman sekarang sengaja cela Rasulullah, cela Islam. Nah, sengaja apa namanya? Liberal, pluralis. Mereka itu ya, zindik. Zindik. Munafik. Kalau munafik pura-pura iman, mereka sengaja nampakkan imannya copot. Ya, sengaja orang-orang liberal, liberalis, sekuleris. Ya. Mereka apa? Murtadun. Mereka murtadun. Ya. Mereka murtadun. Ngolok-ngolok sengaja, nantang-nantang. Ngejek-ngejek Islam sengaja. Kemudian walam yakun sallallahu alaihi wasallam yajlis. Ini udah belum? Baik, terus berikutnya. Anwar. Wala yulakin al-mayyita walam yakun min hadimi ta'liyatul kuburi ta'liyatul kuburi wala bina'aha bina'uha wala bina'uha wala taqimuha wala bina'ul kubbabi alaiha waqad ba'ata Ali ibn Abi Thalibin alla yad'u timsalan alla yada'a oh yad'u alla yada imtalan illa tamasahu wala qadran musrifan musrifan illa siwahu illa sawahu fasunnat tasfiyatu hadhihi al-quburi fasunnatuhu tasfiyatu hadhihi al-quburi musrifati kulliha wa naha ayyu jassisu al-qubra Al-Khabru Naibul Fa'il An-Yujassasa Terus Wa An-Yubna Alayhi An-Yuktaba Alayhi Wa Kana Yu'allimu Man Aroda Ay-Ya'rifa Khabrahu Bisokratin Wa Naha An-Tihadil Kuburi Masajida Wa Iqadi Sarji Alayha wala'ana fa ilu hasalaha nah wanaha an salati ilaiha wanaha ayyattakhida qabruhu idan hasbukasbu ya dari mana Anwar walam yakun sallallahu alaihi wasallam yajlis yaqra indal qabr wa la yulaqinu al mayyit. Ya, di kuburan Nabi hanya mengatakan istaghfiru li akhikum. Nah, itu aja. Dan Nabi sallallahu tidak pernah duduk berada di kuburan. Ya. Beliau berdiri. Beliau tidak duduk di kuburan. Yaqra indal mayyit. Membacakan sesuatu terhadap si mayit, wala yulakin al mayit, dan tidak pula mentalkinkan. Ya. Dan tidak mentalkinkan ba'da dafni setelah dikuburkan. Ya. Namun ya Allah alam, Hanabilah Syafi'iyah sebagian dan Hanabilah menyatakan boleh mentalkin mayit setelah dikuburkan. Ya, mentalkin. Ya, boleh demikian. Dan ini juga amalan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ini fima adzkur ya, yang saya ingat. Saya pernah baca sendiri juga. Ya, di Majmu' al-Fatawa. Saya baca sendiri bukan dari orang lain. Ada ya. Ya. Saya pernah tandain bukunya di rumah. Di jilid berapa ada. Ya. Itu memang benar. Ibnu Taimiyah ya, pernah menyaksikan talqin mayit. Bahkan kalangan Hanabilah, misal Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau pun juga mentalkin mayit yang sudah dikubur. Waktu itu terjadi ya, sedikit friksi antara kalangan Hanabilah dan Asy'ariyah. Bahkan disebutkan di situ bahwasanya disebutkan orang-orang Hanabilah ini mentalkin mayitnya dengan mengatakan kurang lebih ya, redaksinya saya tidak hadir di ingatan, cuma kurang lebih begini. Kalau kamu ditanya siapa Rabbu, jawablah Allah, siapa Nabi Muhammad, agamamu Islam, katakanlah aku adalah pengikut Imam Ahmad, bukan pengikut Asy'ari. Di kuburan sampai demikian. Nah, untuk menghukumi itu adalah sebuah bid'ah. Ini ya Allah alam. Ya. Ketika Syekh Hamid Akram Al-Bukhari pertama kali datang ke sini daurah Al-Kitab Al-Muwatta di Jamilur Rahman, ya, saya berkesempatan bertanya langsung juga kepada beliau masalah ini. Ya, tepatnya itu ketika sama-sama kita di tempat wudu. Ini memang saya enggak ngerekam, tapi Syekh Hamid Akram masih hidup. Antum tanya aja ke beliau, akses menuju beliau itu banyak. Teman-teman yang kenal beliau banyak. Kalau enggak percaya gitu. Saya tanya langsung ke Syekh Hamid Akram Al-Bukhari. Syekh, ini kan Syafi'iyah sebagian membolehkan, Hanabilah membolehkan. Talqin setelah dimakamkan. Apakah kita hukumi itu sebagai bid'ah kalaupun kita ingkari? Kata Syekh, lah, enggak. Ya. Tidak dibid'ahkan yang demikian. Ini khilafnya khilaf mu'tabar. Allahu a'lam. Nah, cuman disepakati mentalkin sebelum mayit itu. Disepakati. Yang sabda Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Kenapa? Karena supaya akhir ucapan si mayit itu la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dakhala al-jannah. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di Ifadatul Mustafid, ya, Syarah Tajrid At-Tauhid Al-Mufid yang pernah selesai dibacakan di sini. Nah, mentalkin mayit itu, ya sudah mentalkin aja la ilaha illallah. Udah. Ternyata kalau si mayit cuma bisanya la ilaha, udah anggap aja itu selesai. Ini tergantung niat dia, innamal a'malu binniat. Jangan kita zahiri, wah, malah nafiyun ini. La ilaha. Loh, nafiyun ateis, jangan-jangan dia mati nih. Langsung dibilang ateis mayit. Padahal dia niatnya udah la ilaha illallah, keburu keduluan. Tapi niatnya, ya udah hukumi niatnya dia matinya. Ya, bahwasanya dia mati sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan dihukumi ateis. Wah, la ilaha. Wah, nafiyun ini enggak ada isbat. Ini nafiyun nih, enggak ada isbat nih. Wah, berarti ini wah, ateis nih. Lah, tidak demikian. Nah. Kemudian, walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam ta'liyatul qubur wala binauha. Dan juga bukan tuntunan dari Nabi SAW untuk meninggikan kubur. Ta'liyah meninggikan kubur. Bina'uha, membangun kubur. Apa sesuatu di atas kuburan. Nah, ini bid'ah ya, yang disepakati kebid'ahnya. Ya, ulama Syafi'iyah melarang hal ini. Imam Syafi'i sendiri, Al-Imam An-Nawawi Al-Majmu', ya, dan yang lainnya dari kalangan ulama Syafi'iyah menyatakan demikian. Ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh. Gak boleh kuburan itu tinggi. Ya. Bahkan Nabi SAW memerintahkan agar meratakan kuburan yang tinggi. Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, la tada qabran musliman illa sawaitah. Ya. Yang namanya musyrif itu artinya murtafi'. Jangan kau biarkan kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Sawaitah maksudnya, engkau hilangkan ya, tingginya tersebut, ratakan. Wala suratan illa tamastaha. Jangan engkau lihat gambar kecuali kau hapus. Ya. Dan Nabi sesudah memerintahkan Ali, dan Ali pun ketika jadi khalifah memerintahkan siapa namanya? Hah? Siapa namanya yang meriwayatkan ini? Ya. Abil Hayyaj Al-Asadi. Yang kata Nabi, kata Ali, ala ba'asuka? Ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah kau aku utus sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mengutus diriku? Allah tada khabran musyrifan illa sawaitah wala suratan illa tamastaha. Ya, nah ini. Ya. Ini wala bina'uha, sebagian ulama memahaminya itu bukan dengan semen. Kalau semen di itu ubin itu larangannya parah lagi. Jelas. Ya. Kalau nah, yang dimaksud dengan binauha yaitu apa? Ta'liyatuha bitturab. Itu dengan ditinggikan dengan tanah. Ya. Makanya yang disyariatkan ditinggikan itu mana? Sejengkal je. Sejengkal ya. Tapi kalau ditinggikan tuh udah kayak gundukan itu. Itu kata para ulama itu masuk ke bina. Masuk ke bina. Ya, kayak kuburannya kan ada tuh yang tinggi. Nah, bimbingan Nabi sesama para sahabat semana sejengkal, sejengkal aja, setinggi sejengkal dari daratan. Lebih dari itu maknanya bina. Ya, nah ini dikatakan oleh para ulama demikian. Walatatyinuha, walabina ulkibabi alaiha. Nah, kemudian Nabi bukan tuntunan Nabi yaitu tatyinuha. Menyemen, membangun, membuat kubah di atas kuburan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Nah, ini benar-benar larangannya ya. Jelas sekali di sini. Waqad ba'atsa Ali bin Abi Thalib alla yada timsalan illa tamasah wala qabran mushriban illa sawaitah. Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, beliau mengutus Ali bin Abi Thalib dengan menyatakan alla yada timsalan illa tamasahu. Ya. Untuk tidak membiarkan ya timsal, berhala, kecuali mesti dihancurkan. Kuburan yang tinggi harus diratakan. Ya, harus diratakan. Ini, kalau ngeliat berhala, hancurin. Itu kalau ada wewenang. Kuburan budur, hancurin dong. Wah, antum ditangkap ini. Dikecam sama orang seluruh dunia, bukan cuma orang Buddha, sama orang seluruh dunia. Nah, tapi kalau ini negara Islam, ya, pemerintah mengatakan ancurin, ancurin. Nah, ini kalau ngelihat candi itu kan togut berhala, ancurin, malah datang foto-foto selfie lagi. Ah, itu kepalanya ada di mana coba? Apalagi kalau udah ngaji, ya Allah, ngaji apaan ini begitu? Itu togut. Walaqad basna fi kulli ummati rasula an ibudullah wajtanibu taghut, jauhi taghut, malah dia datengin taghut. Dia datengin foto-foto gini. Gitu. Saya pikir gini. Enggak punya malu. Enggak punya malu itu. Ya. Entah di mana rasa malunya gitu. Ya. Enggak boleh. Ya, foto-foto di tempat ibadah orang-orang kafir berhala. Fasunnatu taswiyatu hadhil qubur al musyrifati kulliha. Maka sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ya meratakan kuburan tadi yang tinggi tadi semuanya. Wa naha an yujassasa al qabru wa an yubna alaihi. Ya. Juga Nabi SAW melarang menyemen kuburan. Atau yubna, didirikan bangunan di atasnya. Ini dilarang juga oleh Nabi SAW. Wa ayuktaba alaih. Ditulis namanya di situ. Ya. Sebulan, bulan. Lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian. Ya. Wa kana yu'allimu man arada ayarifa qabrahu bi sakhratin. Tapi Nabi mengajarkan bahwa siapa saja yang ingin ya'rif mengetahui menandai kuburan, hendaknya dilakukan dengan batu besar. Bukan ditulis. Ya. Ini ada apa lagi Anwar? Makan-makan lagi? Oh. Ini kode ini biar udahan nih jadinya nih. Ya. ini dilarang ya menulis di kuburan. Kenapa yang demikian? Ini akan menyebabkan gulu kepada mayit. Ya. Ya. Orang awam nanti akan mengatakan, tidaklah kuburan ini ditulis, ini zaman dulu ya. Karena zaman dulu jarang ditulis namanya. Tidaklah kuburan ini ditulis siapa nama mayitnya, melainkan orang ini pasti memiliki kedudukan, posisi, bla bla bla segala macam. Nah, kalau sekarang ditulis semua. Ditulis semua, harga min pulat, mati dengan sekian, dalam keadaan jomblo misalnya. Aduh. Ya. Makanya nanti kalau setelah belajar, ada kesempatan cari kerja, ya, ada cari uang, nikah, udah, nikah, ya, enggak. Niko, ya, Niko masih lama, berapa? 23 tahun lagi, hah? Abis ini? Ngeri banget ya anak, abis ini langsung nikah, ngeri banget nih dia. Sama inceran itu yang orang Dayak itu. Hah? Beda lagi. Yang mana orang Dayak? Yang pulu-pulu-pulu. Beda lagi, kacau ini. Mana lagi? Wa naha'an ittikhadhi qubur masajida. Dan Nabi SAW melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Nah, ini jelas ya. Di kajian kita, kita bertauhid jelas. Kita pernah lewati bab ini. Ya, kata Nabi, la'natullah al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ala inni anhaqum an dzalik. Ini Nabi ini ya, siuman setelah pingsan. Ini mau wafat ini. Mau wafat siuman bangun langsung. La'natullah al-yahud wa nasara. Lihat kalau orang sekarang mau mati pingsan, kumpulin anak-anaknya. Tong lo kontrakan sono, neng kamu angkot sono, ya ini, deh lo yang ngono ya bagi-bagi, ya. Nih yang ngono buat bini keempat aneh, misalkan ada istrinya, oh punya istri empat ternyata, misalkan, ya kalau Nabi enggak, siuman langsung tauhid, Nabi memulai dakwah dengan tauhid, mengakhiri dakwah dengan tauhid. Langsung Allah melaknat Yahudi Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, aku melarang kalian dari hal tersebut. Dalam riwayat Ummu Habibah, Ummu Salamah, yang mereka ketika hijrah ke Najasyi, mereka melihat gereja-gereja orang-orang Nasrani penuh lukisan-lukisan orang-orang soleh mereka. Ada kuburannya. Kata Nabi SAW, innahum kanu ya idza mata fihim rajul saleh, mereka itu kalau ada orang saleh mereka mati, ya maka kata Nabi bana wala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka suwar, mereka membangun kuburan membangun masjid tempat ibadah di atas kuburannya dan membuat gambar-gambarnya lukisannya taruh di atas kuburannya. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Sejelek-jelek makhluk secara spesifik disebutkan cuma dalam riwayat. Yaitu orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Yang kedua, yang membuat ya, kuburan menjadi tempat ibadah. Dan menggambar penghuni kubur tadi. Nah, ini sejelek-jelek makhluk secara ya, spesifik. Kalau alal itlaq yang di Al-Quran. Ya, ulaika hum apa innal ladzina kafaru min ahli kitab min wa innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Nah ini alal itlaq secara spesifik ada lagi ya, naudzubillah min dzalik. Nah, menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, ini di buku-bukunya Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ala nau'ain, ada dua bentuk. Yang pertama apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid, mujarrarus shalah indah. hanya sholat di sampingnya, bukan sholat jenazah ya, tapi sholat yang ada ruku dan sujud. Ya, nah, sholat fi makan, dia sholat di situ. Berarti apa? Faqad takhadahu masjidan. Berarti dia telah menjadikan kuburan tadi sebagai masjid. Ini yang pertama. Yang kedua gimana? Bibina il masjid alaiha, dengan dibangun masjid di atas kuburan. Ya. Atau ya bani alaiha masjidan. Dia membangun masjid di atas kuburan tadi. Yusalluna indahu. Dia salat di sisi kuburan tadi. Inilah yang dilaknat Nabi SAW. Siapa yang melakukannya? Maka enggak boleh salat di masjid tersebut. Siapa yang sholat di masjid tersebut, batalat sholat itu, kata para ulama. Batal sholatnya. Ya. Kenapa? Karena sholat ya, yang dibangun di sini, ya, membuat tidak sah. Yang tadi al-fasad. Ya. Menunjukkan atas kerusakan ibadahnya. Ibadah di atas. Wa naha 'ani sholati ilaiha. Nabi SAW melarang. Ya. Sholat. Di atasnya wanaha an yutakhadha qabruhu idan, dan Nabi melarang kuburannya dijadikan id. Dijadikan id arti dikunjungi terus menerus id. Oh iya, wa iqadu suruj 'alaiha. Ya. Yaitu Nabi sesama melarang menyalakan lampu di atas kuburan tadi. Wala'ana fa'ilahu, melaknat pelakunya. Ya. Ada lampu-lampunya. Ya, dalam riwayat Ibn Abbas menyatakan la'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur wal muttakhidati 'alaiha al masajid was-suruj. Nah, Rasulullah SAW melaknat wanita yang hobi ziarah kuburan, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan yang menjadikan kuburan ada suruj, ada pelitanya, lampu-lampunya. Udah dibaca belum? Wa anani salati ilaiha? Udah. Nabi melarang sholat menghadap kuburan. Wa naha yutakhadha idahu wa qabruhu idan. Dan Nabi juga melarang, ya, melarang apa namanya, menjadikan kuburan beliau sebagai id, sebagai perayaan hari raya. Ya. Dilaknat oleh Nabi. Ini banyak riwayatnya. Yang kata Nabi, la tattakhidhu qabri idan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan hari raya. Id dimaksud sini makan al-ijtima'. Ya. Itu kalian berkumpul di situ. Enggak boleh salat di atas kuburan. Kata Nabi, la tusallu ya, ilal kubur wala tajlisu alaiha, jangan salat menghadap kuburan, jangan duduk di atasnya. Nabi juga bersabda la tajalu buyutakum kuburan wala tajalu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ya, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id, tempat hari raya, dan berselawatlah kepadaku, sesungguhnya selawat kalian kepada diriku itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya. Ya, cukup dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Subhanallah, alhamdulillah, syadallah, astagfirullah.